Jumpa lagi dalam program dari Ayah untuk Ayah, masih bersama dengan saya, Pendeta Iwan. Saya sangat senang sekali bisa menjumpai sahabat pada kesempatan kali ini, karena saya rindu sekali untuk bisa membagikan sesuatu yang bisa menolong kita, untuk kita bisa menjadi ayah yang lebih baik. Jadilah guru yang baik. Terlalu banyak ayah yang menganggap bahwa mengajar adalah urusan orang lain. Namun seorang ayah yang mengajari anak-anaknya tentang yang benar dan yang salah, serta mendorong mereka untuk melakukan yang terbaik, akan melihat anak-anaknya mengambil pilihan yang baik. Jadi sebagai seorang ayah, jadilah guru yang baik buat anak-anak. Jangan pernah hanya menyerahkan masalah pendidikan, masalah pengajaran moral, masalah hal-hal yang lain kepada orang yang lain. Kita sebagai seorang ayah, ambil waktu untuk kita bisa menjadi guru yang baik. Tidak harus duduk di rumah dan tidak harus mengajar seperti guru yang lain, tetapi kita bisa mengajar sambil berjalan. Ajar anak-anak mengenai kehidupan, ajar anak-anak bagaimana suatu saat dia harus bekerja dan lain sebagainya. Maka penting sekali kita sebagai seorang ayah harus bisa mengajar anak-anak dengan baik. Itu sebabnya, sebagai seorang ayah, jadilah guru yang baik.